بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخلف الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، نقرأ إن شاء الله ونستفيد درسنا من قواعد والأصول. مازلنا في القاعدة، kita masih pada kaidah yang kedua dengan tafsir rincian contoh-contohnya, yaitu bahwasanya al-wasilah laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka wasilah yang menyampaikan kepada perkara wajib ini bisa jadi wajib, walaupun mungkin asalnya mubah. Seperti apa? Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Apa hukum berjalan? Jalan di atas bumi, hukum berjalan asalnya boleh mubah. Ya, tapi apabila datang waktu sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, maka jalan ke masjid ini untuk sholat berjamaah jadi apa hukumnya? Wajib. Ini dikatakan wasilah memiliki hukum tujuan. Kalau seandainya jalannya ini untuk menempuh jalan yang haram, misalnya untuk apa? Maling, mabok. Nah, apa hukumnya jalan menuju tempat untuk pencuri dan untuk mabok tadi? Jadi ya haram. Kenapa? Karena pencurian, mabok, narkoba hukumnya haram. Nah, tadi kata al-wasail laha ahkamul maqasid. Dan bisa dikiaskan kepada perkara yang semisal. Nah, sekarang di sini disebutkan ya, ada istilah ada mutafrid wa ta'adi. Nah, yang mendapatkan amanah ya, diperintahkan untuk menjaga amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah. Antu adul amanat, menunaikan amanah. Dan Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, maka apa saja yang menjadi wasilah untuk terjaganya amanah, hukumnya bisa jadi wajib. Sekarang dapat amanah titipan, dititipi kambing ya. Nah, titip kambing ya, tolong ya, titip ya. Ketika mengatakan iya, berarti dia siap untuk merawatnya, mengurusinya. Di antara sebab untuk terjaganya, terpeliharanya kambing dari kebinasaan, maka kambing ini ditempatkan pada tempat yang aman. Kemudian diberikan makan rumput atau yang semena dengannya, agar kambing ini tetap sehat dan hidup. Nah, maka tadi baru kalau kemudian apabila ya, yang dititipi kambing tersebut dia tidak tempatkan pada tempat yang aman dan tidak ya, memberikan makan kepada kambing tersebut, berarti dia tidak menunaikan amanah. Maka cari rumput untuk ngasih pakan kambing biar sehat, hidup, dan apa terjaga. Apa hukum cari rumput atau cari untuk pakan kambing? Jadi hukumnya wajib, karena termasuk dari menunaikan amanah. Allah mengatakan dan innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Jadi tidak boleh ifrat, tidak boleh ta'addi, tidak boleh teledor. juga tidak boleh melampaui batas. Ya, kambing ya kalau misalnya mau difungsikan, ah sudah supaya tidak capek bawa barang yang agak berat dijinjing, karena mungkin bawa ini satu dua ada tiga, taruh di atas pundak kambing sambil dituntun, jadi nah bisa membantu kambing tersebut. Tapi kalau seandainya membebani kambing ini, misalnya kambing berat cuma satu kintal, ini kasih beban tiga kintal, bisa patah ininya. Nah ini sifat melampaui batas. Hal itu dilarang. Kenapa? Karena tidak menunaikan amanah, tidak menjaga amanah contohnya. Dan tidak boleh ada ifrat serta tafrit. Sekarang dikatakan sini, mal farqu baina tafrit wa ta'addi. Apa bedanya antara tafrit dengan ta'addi? Penting ini untuk diingat. Apa bedanya apa tafrit dan ta'addi? Nah, semuanya tidak boleh, dilarang. Dilarang tafrit dan dilarang ta'addi. Namun apa bedanya antara tafrit dengan ta'addi yang kedua-duanya dilarang dalam syar'i? Tafrit artinya tarku ma yajib, meninggalkan yang wajib dia laksanakan. Tafrit sebenarnya tadi misalnya dititipi kambing, dia meninggalkan yang wajib, misalnya tidak mencarikan rumput untuk ngasih pakan kambing tersebut, tafrit. Ya, kenapa? Karena mencari rumput untuk melaksanakan amanah penjagaan kambing hukumnya jadi wajib. Kalau dia tidak mencarinya berarti tafrit. Dosa tidak? Dosa. Kenapa? Karena di sini melanggar, terjadinya pelanggaran tafrit. Halaman 46 bawah. Tafrit. Apa bedanya tafrit dengan ta'addi? Adapun tafrit, ini kadang suka ada istilah-istilah yang kadang lupa apa maksudnya barangnya. Apa tafrit? Tafrit adalah tarku ma yajib, meninggalkan apa yang menjadi kewajiban. Ya, tafrit. Seberapa contoh tafrit? Ya, seorang talibul ilmi, seorang santri, contoh tafritnya apa? Misalnya datang dari tempat yang jauh, sudah merapat datang ke komunitas di ma'had. Tafrit apa contohnya? Tafrit mestinya jadwal sholat sudah di masjid, mestinya jadwal belajar sudah ada di majelis ilmu. Ya. Tafrit apa? Contoh tafrit tidur terus saja. Ya, tidur terus ini berarti nggak melaksanakan aib wajib. Betul tidak? Iya. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Dosa. Kenapa? Karena adanya tafrit, dia tidak menunaikan yang wajib. Salat berjamaah wajib, ini tidur. Belajar sudah dimulai, ini tidur. Ya. Nah, dan seterusnya. Ini contoh tafrit. Apa itu tafrit? Meninggalkan yang wajib dia laksanakan. Baik. Nah. Kemudian, apa itu ta'addi? Apa ta'addi? Tafrit dan ta'addi, keduanya tidak boleh. Nah, kalau tafrit tadi meninggalkan yang wajib untuk dia laksanakan, adapun ta'addi adalah fi'lu ma la yajuz, melaksanakan apa yang dilarang. Melaksanakan apa yang dilarang atau melaksanakan perkara yang dilarang. Nah, melaksanakan perkara yang dilarang, ya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Baik, ta'addi. Seperti apa? Ya. Ketika belajar di ma'had, diperintahkan untuk saling tolong-menolong dengan teman. Ya. Saling berbuat baik kepada teman dan dilarang berbuat zalim. Ya. Ini di ma'had, ya. Wah. Dihantam, disikapi ya anak-anak ya. Nah, pukuli anak-anak ya. Misalnya dia tidak bantu atau tidak ngasih sesuatu kepadanya, tolong ini tadi enggak hajar. Nah, ini ta'addi, melakukan apa yang dilarang. Boleh tidak? Zalim, dia menyakiti saudara, teman. Baik, apakah di pondok ataukah di luar pondok, ya. Di rumah menyakiti adik, ya. Menyakiti orang tua, boleh tidak? Nah, haram. Kenapa? Karena ta'addi melampaui batas. Apa itu ta'addi? Melakukan apa yang dilarang. Seperti anak menyakiti orang tua, Boleh tidak? Tidak boleh. Ini ta'addi dosa, bahkan termasuk kabair dzunub, dosa yang paling besar. Nah, dalam perkara tadi, bab amanah misalnya, faman lam yahfadha anil darb, siapa saja yang tidak menjaga amanah, ya, dari apa? Dinginnya cuaca, misalnya dititipi kambing, tapi dia tidak menjaga kambing tersebut, ya, tidak menjaga kambing tersebut dari cuaca yang dingin, atau dititipi hewan ternak, dia tidak menjaga dari cuaca yang dingin, kan? Fama dan lahu, apa yang kita katakan kepada dia? Tidak menjaga, ya, jadi yang dingin, ya. Jadi tarku wajib, padahal menjaga titipan ternak dari yang dingin itu wajib. Nah, ketika dia meninggalkan yang wajib dia laksanakan, maka dikatakan bahwa dia adalah sebagai orang apa? Mufarrid, karena melakukan tafrid. Jadi mufarrid. Maka nakulahu, nakulahu mufarrid. Nah, baik. Contoh mufarrid tadi. Bisa dijaga, jadi tidak dijaga. Titip motor misalnya, motor ya. Ya, titip motor, ya. Eh, dia taruh motor itu depan rumah, pinggir jalan, kuncinya masih ngegantung. Nah, ini menjaga enggak amanah? Menjaga titipan motor tidak? Tidak menjaga. Titipan mesti di tempat yang taruh di tempat yang aman, kuncinya diambil. Ini ditaruh di pinggir jalan, ya, orang lalu-lalang dia kemana, kuncinya masih gantung. Wah, bisa diambil orang. Bisa dicuri orang, apalagi jarak zaman curanmor. Ya. Di rumah saja motor-motor banyak yang dicongkel, apalagi di pinggir jalan, apa? Kuncinya masih tergantung dan dia mendapatkan amanah. Nah, dianggap mufarid tidak? Mufarid. Karena apa? Meninggalkan apa yang wajib dia kerjakan. Betul tidak? Salah ya. Kalau ada misalnya diperkarakan, kena enggak? Kena. Karena dia tidak menjaga amanah. Harus tanggung jawab. Ganti motor yang hilang. Wah. Kenapa? Ya kan tadi udah siap. Siap. Menjaga amanah. Ya, siap. Taruh itu. Tidak dijaga, dosa. Tanggung jawab. Baik. Atau tadi, misalnya dititipi, tapi dia apa? Melampaui batas. Jadi motor ya, pakai izin sama yang punya, ya, pakailah yang wajar-wajar saja boleh, gitu, kata yang dia sambil dijaga, dirawat. Dan tapi ini motor baru, paling kuat berapa kilo atau berapa kintal bawa barang, ini dibawa apa barang-barang berapa kilo sampai 1 ton, motor langsung prak patah-patah. Ini katakan ta'ati, ya. Dosa tidak? Dosa. Dan orangnya dikatakan apa? Muta'addin. Orang yang melampaui batas. Nah, jadi. Karena tadi, al-wasilah laha'at ahkamul waqtasid. Al-wasail wasilah memiliki hukum tujuan. Dan jangan seperti apa? Orang-orang komunis. Komunisnya apa prinsipnya? Al-ghayah tubaril wasilah. Na'udzubillah. Tujuan menghalalkan segala cara. Wah, akhirnya, oh, jadi orang kaya mau apa saja dengan cara maling, ya, mengerampok, begal, korupsi, wah, apa saja, judi dan lain sebagainya. Nah, yang diharam-haram oleh Allah dilakukan. Judi langsung, ya, atau online. Sekarang kan musim judi online. Wah, ingin kaya, boleh tidak? Ya, haram. Nah, untuk mendapatkan harta, cari yang halal-halal. Jangan seperti prinsip komunis yang berperikata bahwasanya tujuan menghalalkan segala cara. Itu bukan agama, bukan dari Islam, dan akan menghantarkan kepada kehancuran, kerusakan. Kemudian kaidah juga pemin furu'i hadzal asl, dan terus dari cabang pokok prinsip ini. Allah haram al-fawahisha. Allah SWT mengharamkan perkara-perkara yang keji, perbuatan keji. Wa harrama kurbanah, dan Allah juga mengharamkan untuk mendekati perkara-perkara yang keji. Bikuli wasilah, dengan segala wasilah, cara yang mengantarkan kepada perkara yang keji, haram. Ya. Bikuli wasilah, yang dikhawatirkan akan mengantarkan kepada perbuatan keji, diharamkan. Maka hati-hati, HP-HP Android ya, yang bisa mengantarkan kepada perkara-perkara keji ya, ini tinggalkan. Kalau tidak bisa, tinggalkan. Jangan main-main dengan Android, jangan fitnah seperti ini. Ada banyak setan di situ muncul ya, yang mengganggu keimanan, merusak. Allah SWT mengharamkan perkara-perkara keji. Maka Allah mengharamkan untuk mendekat-dekatinya dan wasilah yang dikhawatirkan akan mengantarkan kepadanya. Baik. Yuksa dengan wukul haram, dikhawatirkan terjatuh pada yang diharamkan. Seperti apa contohnya? Yang diharamkan kal khalwah bil ajnabiyah wa nadhar al muharram. Seperti berduaan dengan lain jenis yang tidak halal. Enggak boleh. Khalwah berduaan-duaan. Ya, langsung atau ya, dalam chattingan sekarang zaman Android haram. Khalwah bil ajnabiyah wa nadhar al muharram, melihat yang diharamkan. Ya, melihat yang diharamkan. Ya kalau sekarang susah untuk apa dihindari? Ya sudah, ya, lewati. Gitu. Sekarang kan ya, di jalan, apa saja ada kalau di pasar, ya. Ya bukan berarti kamu kalau ke pasar tutup semata aja, nggak bisa juga. Ya. Tapi jaga diri, ya, jaga diri. Ya, susah. Kalau semuanya pokoknya harus nggak mau ada dosa setitik pun ya, nggak mau ini berubah diri saja, justru bisa juga ini salah juga ditinggalkan nantinya perkara-perkara yang harus dilaksanakan, kerja, ikhtiar, kasab dan sebagainya. Nah, baik, namun tadi diingatkan bahwa perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada yang harus segera dihindari, dijauhi. Nah, berdua dengan ya, yang bukan mahram, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, atau melihat kepada yang diharam-haramkan, maka Allah SWT memerintahkan kepada hambanya laki-laki ataupun perempuan untuk ghadul basar. Ghadul basar, jaga pandangan. Ya. Kalau dalam nas yang pertama buat kamu, tapi berikutnya bukan. Kalau kedua kan di jalan akan ketemu, ya, kadang terlihat atau kelihatan sekali itu dimaafkan, tapi terus dilihat ini nggak boleh, haram. Barakallahu jami'an. Walihada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda, man waqa'a fi syubhat waqa'a bil haram. Siapa saja yang terjatuh kepada perkara syubhat, bisa dia terjatuh kepada perkara haram. Karena ia rahala hima, seperti penggembala yang mengembala di sekitar hima, ya, tempat merumput yang dijaga, ini syikok yang dikhawatirkan akan ya terjatuh kepadanya. Ala wa inna likulli malikin hima wa ala wa inna himallahi mahu. Ingatlah bahwa setiap malik raja punya tempat hima ya, untuk mengembalakan, merumputkan hewan-hewannya, dan bahwasanya hima Allah, menjaga Allah adalah perkara yang diharamkannya ya. Kemudian dengan menjaga diri dari perkara syubhat tadi, maka kita insya Allah akan diselamatkan dari yang haram. Maka jangan sampai gegabah ya, syubhat hanya terjatuh kepada perkara haram. Kenapa tadi? Karena wasilah bisa mengantarkan kepada yang diharamkan. Kalau seandainya jelas nas ada beberapa perkara yang dilarang, maka hati-hati dari apa saja yang mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang tersebut. Seperti tadi, supaya tidak terjatuh kepada zina, maka hindari khalwah, hindari nadar al-muharram. Supaya tidak terjatuh kepada zina, maka jauhi berduaan dengan perempuan, jauhi pacaran, karena enggak ada pacaran islami, enggak ada. Supaya tidak terjatuh kepada perkara haram, tidak terjatuh kepada zina, hindari dari melihat perkara-perkara yang diharamkan. Orang ataupun gambar, ya jelas kalau seandainya akan merusak iman, merusak ini, ya, diri seseorang harus ditinggalkan dan dijauhi. Dan perkara yang semana ini banyak, mudah-mudahan dengan contoh tersebut bisa dipahami. Naktafi bihadzal qadar. Shallallahu alaihi wasallam.